Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala, dengan memohon taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali akan kita pelajari kisah perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita lewati beberapa peristiwa, beberapa tahapan dalam kehidupan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang terakhir sampai pada peristiwa apa itu ya Abul Haris? Nah, barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiikum. Atau sebelum itu terkait permasalahan apa daripada sejarah Rasul alaihi salatu wasalam yang kita pelajari terakhir kemarin? Ya, Barman. Kurang jelas. Mendengung. Baik. Masih serba dicoba ini. Ya. Barulah. Walhasil intinya yang terakhir apa namanya sudah disampaikan tadi sama Bu Harith, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya tentang peristiwa apa yang kita pelajari terakhir kemarin? Tayyib, ini bidayatun nubuwah, ya, permulaan kenabian. Permulaan diangkatnya beliau menjadi nabi dan awal pertama kali turunnya wahyu, ya. Dan awal pertama kali turunnya wahyu. Nah, adapun yang pertama, tahapan yang pertama, awal mula tanda akan kenabian beliau ditandai dengan apa ya, Pak Salman? Mimpi. Eh? Mimpi yang nyata. 6. Barakallahu fikum, sebagaimana pada pembahasan yang sebelumnya. Barakallahu fikum, yaitu mimpi melihat hajar batu ya di Mekah, yang kemudian batu itu mengucapkan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus, diangkat jadi nabi. Dan kemudian mimpi ini kenyataan, beliau lihat ya peristiwa tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Ah, kemudian baru kemudian tahapan yang berikutnya ya, sebagaimana disampaikan oleh Abu Rahman tadi, yaitu pada tahun ya 41 dari usia kenabian beliau ya, di mana beliau sedang i'tikaf di Gua Hira ya. Barakallahu fikum, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datanglah malaikat Jibril ya dengan membawa kenabian dan membawa wahyu. Barakallahu fikum. Naam. Di mana kisahnya sebagaimana sudah disampaikan oleh Abu Harith tadi ya. Barakallahu fikum. Di mana wahyu yang diturunkan kepada beliau, yang ini menjadi kenabian beliau ya. Ya Aba Abbas, Anda Abil Abbas, Nubi Abish, diangkat jadi nabi dengan apa? Wahyu yang diturunkan pertama kali kepada beliau, yang mana dengannya beliau jadi nabi, itu dengan apa? Al-Quran. Al-Quran apa itu? Iqra semuanya secara total dari awal sampai selesai. Baik, tapi dengan 5 ayat ya, daripada surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya, sampai 'allamal insana ma lam ya'lam ya, di barakallahu fikum disampaikan wahyu itu oleh malaikat Jibril alaihi salam. Dan kemudian sebagaimana kita ketahui, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam keadaan ketakutan ya, dan kemudian pulang ya, menemui istrinya Khadijah radhiyallahu taala anha. Barakallahu fikum. Dan sudah kita ketahui bersama dan sudah disampaikan tadi ya, bagaimana kepulangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya ya, ketika telah bertemu dengan malaikat Jibril alaihi salam. Baik, kita baca yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, fandalaqat bihi Khadijatu. Min huna sanaqra sah? Baik. Fandalaqat bihi Khadijah. Kemudian Khadijah berangkat pergi dengannya, dengan siapa? Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta atat bihi Waraqata ibna Naufalin ibni Asadin ibni Abdul Uzza ya. Hatta atat bihi Waraqah, sampai bertemu dengan Waraqah ya, bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Naam. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Siapa dia? Ibna Ammi Khadijata. Ibna Ammi Khadijah, putra pamannya Khadijah, yaitu sepupunya ya, sepupu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Naam. Wa kana mru'un tanassara fil jahiliyah. Wa kana mru'un tanassara fil jahiliyah. Dia adalah orang yang beragama Nasrani ya, di masa jahiliyah. Ya, di masa jahiliyah. Beragama Nasara ya. Sebabnya yang bernama Waraqah. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Wa kana yaktubul kitaba al-Ibrani. Naam. Dan dia menulis kitab dengan bahasa Ibrani ya. Naam, menulis kitab Injil ya. Barakallahu fikum. Fa yaktubu min al-Injili bil Ibraniyyati ma syaa Allah an yaktuba. Naam. Fa yaktub, lalu dia menulis ya, minal injil, daripada kitab Injil dia tulis ya, bil Ibraniyah, dengan bahasa Ibraniyah, ya, dengan bahasa Ibraniyah, masya Allahu an yaktub, ya, sesuai dengan kehendak Allah untuk dia tulis. Nah, demikianlah kitab Injil, ya, di hingga hari ini pun juga demikian, ditulis dengan bahasa masing-masing negeri, ya, sehingga di sana terjadilah banyak berbagai macam perubahan, ya, tidak asli. Kemudian wa kana syaikhan qad umiya, dia adalah orang yang sudah tua yang buta, ya. Warokah ini adalah orang yang sudah tua, kakek-kakek sudah tua, walhasil qad umiya, yang telah buta. Nah, barakallahu fikum, namun demikian dia masih memegang, ya, ajaran yang masih, ya, ini yang masih benar, yang masih lurus, ya. Nah, sehingga di sini akan kita ketahui nanti bagaimana, ya, kisahnya. Faqalat lahu Khadijah, lalu ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Warakah ini, ya, ya bena ammi, wahai putra pamanku, ya, wahai putra pamanku, panggilan orang-orang Arab, ya, yang ini juga sampai sekarang atau pada waktu kita di Yaman sana, ya, cukup sering kita dengarkan orang Arab manggil sepupunya, misanannya ini, dengan ya bena ammi, wahai putra pamanku, ya. Naam. Ya bana ammi isma', wahai putra pamanku, dengarkanlah. Min ibni akhika, dari putra saudaramu. Dari putra saudaramu ini. Yakni, dengarkanlah kisahnya yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Naam. Faqala lahu Warakah, lalu Warakah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Lalu Warakah berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya bena akhi, maza tara? Ya bena akhi, maza tara? Wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat? Ya. Wahai putra saudaraku, apa yang kau lihat? Ceritakanlah, ya. Fakhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkannya, menceritakannya tentang apa? Khabara ma ra'a, kabar apa-apa yang dia lihat, ya. Walhasil kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menyampaikan peristiwa yang beliau lihat, ya, alaihi salatu wassalam. Ya, sebagaimana kita ketahui datang malaikat Jibril, di mana pada waktu itu, ikhwan, dalam riwayat yang lain dikatakan datang dalam wujud aslinya, ya. Nah, walhasil kita baca berikutnya, fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a. Faqala lahu Warakah, lalu Warakah berkata kepadanya, ya. Lalu Warakah berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, hadan namus, ini adalah an-namus, ya. Nah, namus yaitu yang dimaksud dengan siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Alladzi nazzalallahu ala Musa, yang Allah turunkan, yang Allah utus kepada Nabi Musa, ya. Yang Allah utus kepada Nabi Musa. Nah, karena ilmu yang diketahuinya itu masih benar, masih lurus, ya, barakallahu fikum, maka dia tahu, ya, tentang keadaan tersebut, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia katakan, ya laitani fiha jaz'an, ya laitani fiha jaz'an ayqawiyan jaldan, ya. Duhai kalau seandainya aku, ya, pada masa itu, pada waktu itu, ya, pada waktu apa nanti ketika Rasulullah sudah jadi nabi dan rasul ya, jaza'an apa maknanya? Ayakawiyan jaldan, kuat dan kokoh, gagah ya. Barakallahu fikum. Laitani akunu hayyan, duhai kalau seandainya aku ini masih hidup ya. Nanti ketika apa? Iz yukhrijuka qaumuka. Iz yukhrijuka qaumuka. Ya. Tatkala kaummu mengusirmu ya. Tatkala kaummu mengusirmu dari Mekah ini. Ya. Kalau seandainya aku ini masih hidup nanti dan masih dalam keadaan kuat dan gagah ya, tatkala kaummu ini akan mengusirmu nanti. Kemudian Rasul menimpali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa mukhrijiyahum ya. Apakah mereka ini akan mengeluarkan aku ya? Apakah mereka ini akan mengeluarkanku ya? Qala na'am. Ya, malaikat Waraqah mengatakan iya, ya. Barakallahu fikum. Dari mana dia bisa mengatakan yang seperti ini? Dari ilmu yang dia ketahui, ya. Barakallahu fikum, dengan berita-berita yang ada pada kitab yang dia pelajari. Na'am. Ya. Dan ini betul ya yang dia katakan ini, ya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya. Lam ya'ti rajulun, tidaklah datang seorang laki-laki. Ya. Artinya tidak ada seorang nabi, ya. Sama sekali abadan. Ya, qattu bimithli ma ji'ta bihi. Bimithli ma ji'ta bihi, dengan seperti apa yang kau bawa ini, ya. Ya, tidak ada seorang lagi, seorang nabi maksudnya, yang dia membawa seperti apa yang kau bawa ini, ya. Itu apa ikhwan? Wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala, illa udia, pasti dimusuhi, ya. Pasti dimusuhi, barakallahu fikum. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada siapa? Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan juga pada orang-orang yang mengikuti jejak mereka, ya, yang betul-betul konsekuen, yang betul-betul istiqamah, ya, mengikuti jejaknya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, secara khusus kita, ya, barakallahu fikum, ini akan dimusuhi, ya, dan demikian, ya, nah. Pasti akan dimusuhi. Wa iyudrikni yaumuka. Wa iyudrikni yaumuka. Ya. Dan kalau harimu itu akan menemuiku, ya. Barakallahu fikum. Nah, harimu ketika engkau diusir, ya, oleh apa namanya, pendudukmu, oleh kaummu, ya, yang mana mereka ini bahkan karib kerabat beliau sendiri yang mengusirnya. Bahkan karib kerabat beliau sendiri yang akan membunuh beliau alaihi salatu wassalam, ya. Dan kalau seandainya mendapatiku harimu itu, artinya aku ada di hari itu, ya, ansurka, kata siapa? Waraqah, ansurka, aku akan menolongmu, aku akan membelamu, ya. Nah, nasron mu'azzara, ya, dengan pertolongan yang apa namanya, yang betul-betul pertolongan, ya, ini dengan pertolongan yang sampai titik darah penghabisan begitu kalau bahasa kita kurang lebih, ya. Nah, barakallahu fikum, dengan pertolongan yang pokoknya sudah habis-habisan begitu, ya, betul-betul pertolongan kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Hadis ini menunjukkan akan keimanan beliau, ya, berimannya beliau kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya. Nah, Ini siapa namanya nih? Ngadap ke sini. Adabnya menghadap ke gurunya ya. Kalau antum bermajlis, barakallahu fikum, kepada guru siapa saja, ya. Adabnya adalah menghadap ke gurunya, barakallahu fikum. Tidak bersandaran ngadap ke sana, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Dan tentunya kepada para santri amat sangat ana tekankan, ya, untuk pegang kitab, ya. Kitab, beli kitab, barakallahu fikum. Nah, ah ini pernyataan siapa? Warakah bin Naufal. Nah, tapi bagaimana umurnya, bagaimana keadaannya? Summa lam yalbis, ya, Warakatu, ya, antuwufia, ya. Kemudian tidak lama, ya, ya, tidak lama dari peristiwa itu kemudian beliau meninggal dunia. Kemudian beliau wafat, ya. Tidak lama berselang berjalan waktu, kemudian beliau wafat, ya. Nah, yang mana dia termasuk orang yang beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, wafataral wahyu, dan terputuslah wahyu, ya, dan terputuslah wahyu. Nah, nah ini awal-awal, ya, peristiwa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kenabian beliau. Nah, yang berikutnya, qala rahimahullahu taala, tarikhu bid'in nubuwati wa nuzulil wahyi. Nah, tarikh bid'il wah bid'in nubuwah, tarikh sejarah, ya, sejarah permulaan wahyu, permulaan kenabian, ya, wa nuzulil wahyi, dan juga tentang turunnya wahyu, ya. Sekarang Pak Ikhwan, tentang tarikhnya, tentang zamannya, tentang masanya, kapan terjadinya, ya, walaupun ini sudah diterangkan, ya, pada beberapa pembahasan yang sebelumnya. Tayyibarakallahu fikum. Jadi akan dibahas di sini tentang waktunya kapan terjadi itu, awal pertama kali turunnya wahyu, ya, datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tayyibarakallahu fikum, tilka hiya qissatu bidayatun nubuwwati, ya. Tilka hiya qissatu bidayatun nubuwwati. Ya. Inilah kisah, ya, kisah permulaan kenabian, ya, kisah permulaan kenabian dan turunnya wahyu, ya. Ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li awwali marratin, ya. Terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yang pertama kalinya, ya. Untuk yang pertama kalinya tadi, ya, di Gua Hira, kapan terjadinya, ya? Wa qad kana dzalika fi ramadhana, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ya, peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan, fi Lailatul Qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Ya. Nah, bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, ya, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, ya. Barakallahu fikum. Dan juga waqala inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam bulan, atau di malam apa? Lailatul Qadar. Naam. Tabarakallahu fikum, ini dalilnya, ya, peristiwa itu di bulan Ramadan pada malam bulan, pada malam apa? Lailatul Qadar. Naam. Waqad afadat al hadis sahihatu. Ya. Waqad afadat al hadis sahihah. Telah memberikan faedah, ya, keterangan hadis-hadis yang sahih, ya. Barakallahu fikum, memberikan keterangan faedah hadis-hadis yang sahih, anna dzalika kana lailata yaumil itsnaini, ya. Bahwasanya itu terjadi pada malam hari Senin. Ya, malam Senin, ikhwan. Ya, malam Senin. Qabla an yatla' al-fajr, sebelum terbitnya fajar, ya, sebelum terbitnya fajar. Naam. Kalau hitungan Hijriah Qamariyah ini awal hari dimulai kapan ya, ikhwan? Pagi atau malam atau bagaimana? Eh? Malam sebelumnya. Maghrib. Barakallahu fiik. Ba'da ghurubi syams, ya. Setelah tenggelamnya matahari, itu sudah mulai hari yang berikutnya, ya. Barakallahu fiikum. Kalau internasional bagaimana? 00 lewat ya. Nah, 00 jam 12 malam, ya. Nah, baru setelahnya tahun baru, ya. Allah musta'an. Dari itu la haula wala quwwata illa billah. Tidak demikian. Tidak demikian, tapi dalam Islam bagaimana, ikhwan? Ba'da ghurubi syams, setelah tenggelamnya matahari, kalau misalnya ini hari Jumat, maka kemarin, ya, tadi malam ya, setelah tenggelamnya matahari sudah dikatakan hari Jumat, ya. Walaupun bahasanya secara umum juga malam Jumat misalnya begitu. Tapi itulah awal pertama kalinya, ya. Tayyibarakallahu fikum. Nah, itu sudah masuk, ya. Misalnya apa? Tanggal 1 Ramadan, ya, sudah kemarin setelah tenggelamnya matahari, ya. Setelah Syawal juga demikian, setelah tenggelamnya matahari demikian pula hari-hari yang lainnya, ya. Tayyib. Hari Senin di malamnya, ya, begitu, ikhwan. Qabla an yatla' al-fajr, sebelum terbitnya fajar, ya, masih malam, ya. Barakallahu fikum. Wa haythu inna lailatal qadar, dan ketika, ya, lailatul qadar itu taqa'u fi witrin, ya. Taqa'u fi witrin, terjadi pada apa? Witir, pada yang ganjil. Dari apa maksudnya? Min layalil ashril awakhir, daripada malam-malam terakhir yang apa, malam-malam 10 yang terakhir, ya. Baik. Artinya kan di mana Lailatul Qadar itu terjadi pada malam-malam ganjil, ya, di akhir-akhir bulan Ramadan. Baik. Al-ashr al-awakhir min Ramadan, daripada bulan Ramadan. Kama qad arafna, sebagaimana kita ketahui, ya. Baik, di akhir-akhir, ya, malam-malam terakhir bulan Ramadan, wa qad thabata ilmiyan. Ini juga, ikhwan, ya. Ini tadi penelitian, begitu, ya. Barakallahu fikum, sejarahnya demikian, firman Allah seperti ini, ya, di mana Lailatul Qadar itu malam ganjil, akhir-akhir bulan Ramadan. Maka demikian pula menelitinya dengan ilmiah, ya. Menelitinya dengan ilmiah, dengan cara ilmiah, waqad tsabata ilmiyan, dan telah tetap secara ilmiah, anna yaumal itsnaini fi ramadhan min tilka sanati, ya, bahwasannya hari Senin di bulan Ramadan pada tahun itu, ya, hari Senin di bulan Ramadan pada tahun itu kapan terjadinya? Innama waqa'a fil yaumil hadi wal isrina min ramadhana, ya, hanyalah terjadi di hari yang ke-21, ya. Artinya apa, ikhwan? Tanggal 21 Senin Ramadan pada waktu itu tanggal berapa? Tanggal 21, ya. Fil yaumil hadi wal isrina min Ramadan, dari bulan Ramadan. Tayyib, jadi sudah kita ketahui, ya. Tayyib, barakallahu fikum, akhir-akhir bulan Ramadan. Pertama di bulan Ramadan, kemudian hari Senin. Yang berikutnya tanggal berapa, ikhwan? Tanggal 21, ya. Barakallahu fikum. Sanata 41. Ini, ya, tahun 41. Ya, sudah kita baca kemarin, ya. Min maulidihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 41, ya kan? Tahun 41. Hitungan dari mana? Dari sejak kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam. Bulan apa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 21. Hari apa? Hari Senin. Begitu, ya. Awal pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. wahia tuwafiqu. Ini sekarang tanggalan Masehinya, miladi. Wahia tuwafiqu, dan peristiwa itu bertepatan ya dengan tuwafiqul yaumal ashir, hari yang ke-10 atau tanggal 10 ya. Peristiwa itu bertepatan dengan tanggal 10 min syahri Agustus, bulan Agustus ya. Tayyib barakallahu fikum sanata tayyib 610 ya, tahun 610 ya miladi atau Masehi bahasa kita. Tayyib pada tahun 610 Masehi ya. Nah. itu bertepatan dengan Masehinya seperti itu ya, atau miladi ya. Masehi apa miladi, ikhwan? Kalau Arab miladi, mim di sini maknanya apa? Miladi. Dari mana tolak ukurnya, ikhwan? Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kata mereka demikian, wallahu ta'ala, wallahu a'lam. Taib. Ada bahasa kita Masehi ya. Ini bertepatan dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Walhasil pada tahun demikian 610 ya Masehi, bulan Agustus, tanggal 10 ya, tanggal 10 barakallahu fikum. Wa kana 6. Berarti betul ya. Artinya jarak kenabian antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sekitar 600 tahun ya, sekitar 600 tahun antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, 600 tahun. Baik. Wa kana umruhu, dan umur beliau pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam izzaka pada waktu itu ya, izzaka pada waktu itu naam 40 sanatan ya, 40 tahun ya. Qamariyatan, bulan Qamariyah penanggalan yang berdasarkan bulan atau pada bulan ya. Wasitata ashhurin, 6 bulan ya, 6 bulan umur beliau, usia beliau ikhwan 40 tahun 6 bulan. Wa itsna asyara yauman, 12 hari ya, 12 hari ya, 41 tahun 6 bulan 12 hari usia beliau sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Naam. Ini dengan hitungan apa? Dengan hitungan bulan Qamariyah. Dengan hitungan apa, ikhwan? Qamariyah, dengan penanggalan bulan berdasarkan bulan ya. Naam. Sementara wahiya yusawi ya, wa huwa yusawi, dan itu bertepatan dengan tis'an wa salasina sanatan ya, bertepatan dengan usia beliau berapa? 39 tahun syamsiyatan, dengan penanggalan syamsiyah, dengan penanggalan apa, ikhwan? Matahari. Kan beda ya perputaran matahari dan bulan. Barakallahu fikum. Walhasil demikian apa namanya, menurut mereka penanggalan syamsiyah itu beliau berusia 39 tahun. Naam. Wa salasata ashhur. Salasata ashhur, 3 bulan. Ya, 3 bulan. Wa 22 yauman, 22 hari. Artinya menurut penanggalan syamsiyah ya, penanggalan apa namanya, matahari ini, barakallahu fikum, beliau berusia berapa, ikhwan? 39 tahun ya, 3 bulan ya, 22 hari ya. 6. Fakanat bi'satuhu ya, fakana bi'satuhu ya, maka diutusnya beliau itu diangkat jadi nabi ala ra'si 40 sanatan syamsiyatan ya, ala ra'si 40 sanatan syamsiyatan, di kepala 40 ya. Tayib, usia 40 syamsiyatan, penanggalan kalender syamsiyah. Nah tadi, ikhwan, ya 39 tahun sekian, 3 bulan 22 hari. Artinya apa? Sudah masuk berapa? Kepala 40, ya. Sudah masuk usia 40 tahun. Demikian walhasil, ya. Adapun menurut kalender Qomariyah 41 tahun sekian tadi. Sudah kita baca alhamdulillah. Ah, ini usia beliau, ya. Ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang terlambat kata-katanya? Ketinggalan mungkin? Nah. Masyaallah. Barakallahu fiik. Menulisnya ketika sudah buta, ya. Tapi pada waktu itu ketika sudah bertemu dalam keadaan sudah buta, ya. Wallah. Nah, ya usia beliau sudah usia lanjut begitu. Yang mana sebelumnya beliau demikian menulis kitab Injil dengan bahasa Ibrania. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Sementara sampai di sini dars kita di pagi hari ini, semoga barokah dan manfaat fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.